إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين سيدنا صلاة الجمعة يوم برحمة الله عز وجل. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman dan Islam yang sangat kita banggakan, yang mana kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan keimanan dan keislaman kita sampai akhir hayat kita. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, apakah engkau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu semua dari kita akan menjawab bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menyanjungnya, kita memuliakannya, dan kita mencintainya. Namun ketahuilah bahwasanya kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah amalan yang wajib yang harus diterapkan dan diamalkan oleh setiap muslim. Bahkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari kecintaan kepada Allah azza wajalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mewajibkan kepada umatnya untuk mencintai beliau. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai saya dijadikan sebagai orang yang paling dia cintai, melebihi kecintaan dia terhadap anaknya, terhadap orang tuanya, dan terhadap seluruh manusia. Bahkan kecintaan kepada Rasulullah harus melebihi daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Suatu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi, wallahi, demi Allah wahai Rasul, engkau lebih saya cintai kecuali daripada diriku. Engkau adalah seseorang yang paling aku cintai, akan tetapi aku lebih mencintai diriku sendiri. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai saya ini engkau jadikan orang yang lebih engkau cintai daripada dirimu. Maka seketika Umar radhiyallahu anhu melarang apa yang dia nyatakan sebelumnya. Dia mengatakan, al-an ya Rasulullah, al-an, al-an anta ahabbu ilayya min nafsi, sekarang engkau lebih saya cintai daripada diriku. Maka Umar radhiyallahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, sekarang barulah engkau benar di dalam pernyataanmu, engkau wahai Umar bin Khattab. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sebatas ucapan dengan lisan kita. Akan tetapi di sana ada konsekuensi yang harus kita jalankan. Di antaranya adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh salah seorang imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan, ketika beliau menjelaskan tentang makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa istinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara', yaitu engkau harus taat kepada beliau, taat dari setiap perintah-perintah yang Rasulullah perintahkan kepada yang Rasulullah perintahkan kepada kita semua, dan membenarkan semua berita yang disampaikan oleh beliau, baik berita-berita yang terkait dengan berita-berita yang telah lampau ataupun berita-berita akhir zaman, baik bisa dicerna oleh akal pikiran kita ataupun tidak, maka kita wajib untuk membenarkan dan mengiyakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastinabu ma naha anhu wa zajar, dan dia harus menjauhi setiap apa yang dilarang dan dimurkai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal perintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk kita menjalankan perintah tersebut semampu kita, namun dalam hal larangan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sanggup meninggalkan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila saya memerintahkan kalian akan sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian. Rasulullah memerintahkan kita untuk salat dalam keadaan berdiri, maka berdirilah kalian ketika melaksanakan salat. Namun kalau seandainya tidak mampu, maka duduklah. Kalau seandainya jika tidak mampu untuk duduk, maka berbaringlah, dan seterusnya. Akan tetapi dalam hal larangan, Nabi mengatakan, "Wa idza nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apabila saya melarang kalian, maka tinggalkanlah larangan tersebut. Sehingga oleh karena itu tidak benar ketika seseorang beralasan terkait dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwa saya tidak sanggup untuk meninggalkan larangan-larangan tersebut. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsekuensi dari kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik di dalam akhlaknya, di dalam muamalahnya, dan di dalam ibadahnya, terutama di dalam ibadahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad kana lakum fi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian, bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala di hari akhir. Kemudian yang sangat penting dari konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah atau kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alla yu'badallahu illa bima syara', yaitu kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat atau bimbingan yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, "Qul in kuntum Tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umat Islam, apabila jika kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam muamalahnya, di dalam akhlaknya, dan terutama di dalam ibadahnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga oleh karena itu, seseorang tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya harus dilandasi dengan keikhlasan dan dilandasi dengan al-mutabah, ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak boleh mengada-ngada, menambah-nambah ibadah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam perihal salat, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. "Khudhu 'anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan umatnya untuk mengada-ngada. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan kepada umatnya untuk memodif syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, ketahuilah kewajiban bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah merupakan kewajiban yang lazim, yang harus, yang setiap saat harus kita amalkan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam hamba-hambanya yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul, hendaknya dia khawatir dari musibah yang menimpa dia atau siksaan yang lebih wa'inatu billah. Maka oleh karena itu, ibadallah ma'asyiral muslimin, kita harus sadar, jangan sampai kita melakukan suatu hal yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, setiap kebaikan yang mendekatkan kita kepada surga, setiap kebaikan yang menjauhkan kita dari neraka, semuanya telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita mengatakan ada suatu kebaikan yang bisa mendekatkan kita kepada surga, akan tetapi hal itu belum pernah diamalkan atau belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keyakinan seperti ini. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam ini dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan diturunkan kepada beliau salah satu ayat dari surat Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan kepada kalian, untuk kalian, agama kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Ibadallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsekuensi yang harus kita jalankan demi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita memuji beliau, menyanjung beliau, akan tetapi pujian dan sanjungan kepada beliau tidak boleh berlebih-lebihan sampai mengangkat derajat beliau melebihi derajat seorang hamba. Beliau adalah sosok yang layak untuk dipuji. Beliau adalah sosok yang pantas untuk mendapatkan sanjungan karena beliau memiliki keutamaan dan kemuliaan. Karena beliau adalah seorang hamba Allah yang taat. Karena beliau adalah seorang hamba Allah yang selalu menjalankan perintah Allah Azza wa Jal. Dan terlebih, beliau adalah utusan Allah Azza wa Jal, pimpinan manusia dan bahkan pimpinan para nabi dan rasul. Akan tetapi, Kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam mensikapi atau di dalam menyanjung beliau. Dalam sebuah hadis beliau menyatakan, pada saat-saat beliau sakit menjelang beliau wafat, beliau menyampaikan sebuah wasiat. Di antara wasiat yang beliau sampaikan kepada kita untuk kita jalankan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian mensikapiku secara berlebih-lebihan sebagaimana umat Nasara berlebih-lebihan di dalam mensikapi Isa ibn Maryam. Sampai-sampai mereka mengatakan kepada tentang Isa, beliau adalah Tuhan, beliau adalah Allah, beliau adalah Tsalitsus Tsalatsah, salah satu dari tiga ilah. Bahkan langit ini hampir runtuh, bumi ini hampir terpecah, begitu pula gunung-gunung, semuanya hampir hancur akibat ucapan yang seperti ini. Takadus samawat yatafattarna watansyaqqul ardu watakhirrul jibalu hadda. Hampir saja bumi, langit itu runtuh, bumi ini pecah, gunung ini hancur, dikarenakan mereka mengatakan anda'u lirrahmani walada, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai anak. Ma'asyiral muslimin, berlebih-lebihan di dalam mensikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan sendiri oleh Nabi. Beliau mengatakan inna ma ana abdun, saya ini adalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah bahwa Muhammad itu adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pujian yang melampaui batas yang diucapkan oleh seseorang di dalam sebuah qasidahnya dan banyak didendangkan oleh sebagian dari mereka, mereka mengatakan ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Sampai di sini kalimatnya masih benar, karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia dan kita tidak meragukannya. Akan tetapi selanjutnya dia mengatakan mali man aludhu bihi siwaka indal hululil hadithil amin, saya tidak lagi memiliki tempat berlindung selainmu ketika terjadi bencana yang merata. Wa inna min judika dunya wa darratahan, sesungguhnya di antara bentuk kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Wa min ulumika al-lawh wal qalam, dan termasuk di antara pengetahuanmu adalah ilmu Allahul Mahfud, catatan takdir yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tertulis 50 ribu tahun sebelum bumi dan langit diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu adalah bagian dari pengetahuan atau ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakannya. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab mengatakan mayatrukulillahi syai'an, orang ini sampai-sampai tidak meninggalkan sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dunia akhirat ini milik baginda Rasul, mana milik Allah Subhanahu wa taala, wa iyyadu billah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya siapakah orang-orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya adalah para sahabat Nabi. Merekalah orang-orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terlihat pada pengorbanan-pengorbanan mereka untuk Rasulullah. Mereka rela mengorbankan harta dan jiwa mereka. Mereka menampakkan kebahagiaan yang sangat ketika datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tampak sekali kebahagiaan mereka dan ketergantungan mereka kepada Rasulullah SAW tatkala beliau diberitakan telah meninggal. Sampai-sampai ketika itu kota Madinah begitu suramnya ketika terdengar berita bahwa Nabi SAW telah meninggal. Sampai-sampai Umar bin Khattab, seorang yang kita kenal memiliki jiwa yang sangat kuat, keyakinan yang sangat tegas, beliau sampai tidak kuasa menahan berita yang sampai kepada beliau. Dan beliau marah dan meluapkan emosi. Dia mengatakan dia beliau tidak terima akan berita bahwa Rasulullah SAW telah meninggal. Dan mencela orang-orang yang menyampaikan berita tersebut. Mata kuluna takilat ummahatukum, ada apa dengan kalian? Apa yang kalian ucapkan? Celaka kalian. Kata Allah al-sinamannya um anna Rasulullah SAW tufiyalah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memotong lidah-lidah mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah meninggal. Tidak mungkin, kata beliau. Kemudian disampaikan kepada beliau, wahai Umar, telah keluar berita ini dari Bibi Aisyah radhiyallahu anha. Umar mengatakan, saya katakan tidak, Nabi SAW tidak meninggal. Beliau hanya pergi sesaat sebagaimana Musa alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Kemudian balik lagi kepada umatnya, kepada kaumnya. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan beliau masuk di Bibi Aisyah yang disitulah terletak jasad Rasulullah SAW dan beliau mencium kening beliau dan beliau mengatakan, Ammal mautatul lati kataballahu alaika faqad mittaha. Adapun kematian yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untukmu, maka ini sudah Allah tetapkan untukmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengumpulkan bagimu dua kematian. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dan mencoba untuk mendiamkan Umar bin Khattab. Akan tetapi Umar tidak mau diam. Kemudian beliau langsung naik ke atas mimbar dan berkhutbah kepada seluruh kaum muslimin yang hadir ketika itu dan menyampaikan, beliau membacakan sebuah ayat in makana muhammadun illa rasul wa ma muhammadun illa rasulun qaqalat min qablihi ar-rusul afa imma tarukutila in qalattum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falayadurrallaha syai'an. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang Rasul yang telah berlalu sebelumnya para Rasul. Apakah beliau telah meninggal? Apakah kalian akan berpaling dari beliau? Kemana Rasul-Rasul tersebut? Semuanya telah meninggal. Begitu pula terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala Umar bin Khattab mendengar apa yang dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau langsung tersungkur dan menangis. Dan para sahabat pun menangis akan bacaan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai mereka mengatakan, padahal ayat ini adalah ayat yang sering dibacakan dan didengar oleh mereka. Sampai-sampai mereka mengatakan, seakan-akan ayat ini baru turun saja kepada kami dan baru kami mendengarnya. Ibadallah, semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mustad'afina al madhumina fi Yamam. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mustad'afin al-mazlumin al-rohingyin fi Burma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min syururihim. Aqulu qawli hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.